Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Rabu 21 Juni 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar. Seratusan pemuda gelar aksi demo tuntut perbaikan jalan Utung-Utung. Polres Aceh Singkil ringkus bandar sabu asal Sumatera Utara. Terdakwa kasus damkar modern Siti Maryami hadapi persidangan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, seratusan lebih pemuda dari Kecamatan Bintang dan Kebayakan Aceh Tengah Rabu pagi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK setempat. Masa menuntut perbaikan jalan Takengon Bintang di kawasan Utung-Utung, Kampung Mendali, Kecamatan Kebayakan yang rusak parah akibat tertimbun longsor. Sebelumnya, ruas jalan Utung-Utung tertimbun tanah longsor pada 22 April 2017. Musibah itu sempat merenggut korban jiwa dengan meninggalnya seorang warga lantaran tertimbun tanah longsor dan beberapa orang di antaranya mengalami luka-luka. Meski jalan tersebut telah ditangani secara darurat oleh pihak BPBD setempat, namun jalan Utung-Utung masih rawan untuk dilintasi kendaraan karena adanya bongkahan batu yang masih tersangkut di tebing jalan. Bahkan pada 12 Juni 2017, ruas jalan yang berada di bagian utara Danau Laut Tawar tersebut kembali tertimbun tanah longsor. Karena itu, hari ini seratusan lebih pemuda dari Kecamatan Bintang dan Kebayakan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK guna meminta dilakukan perbaikan jalan Utung-Utung. Para pemuda yang berasal dari kedua kecamatan ini menyesalkan lambatnya penanganan ruas jalan Utung-Utung yang dinilai masih sangat rawan untuk dilintasi. Mereka meminta agar dilakukan perbaikan sebelum Lebaran. Bila tidak segera dikerjakan, masa mengancam akan tetap bertanah di gedung Dewan. Sederalun, Satres Narkoba Polres Aceh Singkil menangkap 4 tersangka kasus narkoba jenis sabu termasuk bandar sabu asal Binjai, Sumatera Utara. Para tersangka ditangkap petugas di kawasan Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Kasatres Narkoba Polres Aceh Singkil, Ibda Mustafa mengatakan 4 tersangka kasus sabu yang ditangkap adalah Masyeriono alias Erid, 46 tahun, dan Reza Paradita, 22 tahun, keduanya asal Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Syahbudin Harahap, 27 tahun, warga Gunung Meriah, Aceh Singkil, dan Fazar Hamdani alias Sazi, 35 tahun, alamat perkebunan PT Delima Makmur, Danau Paris. Keempat tersangka ditangkap dari dalam mobil Xenia BK 1451RK yang diberhentikan personil Satres Narkoba di kawasan Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dari tangan tersangka, tim opsional Satres Narkoba menemukan 14 paket sabu siap edar seberat 14 gram. Ibda Mustafa menjelaskan, kasus itu terungkap berkat informasi warga yang mengetahui ada bandar sabu asal Sumatera Utara sedang bergentayangan di wilayahnya Selasa kemarin. Tersangka menggunakan mobil Xenia BK 1451RK mengirim pasokan ke pelanggan yang tersebar di Aceh Singkil. Setelah mendapat laporan itu, polisi pun langsung melakukan pembuaran dan berhasil mencegat mobil tersangka. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres guna proses lebih lanjut. Sederalun, Siti Maryami, 55 tahun, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern seharga Rp17,5 miliar rupiah milik pemerintah Kota Banda Aceh menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Rabu pagi. Sidang perdana ini beranggendakan mendengar pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Banda Aceh. Sidang ini dipimpin oleh T. Syarafi SHMH dibantu dua hakim anggota, Faisal Mahdi dan Mardevni, serta panitera pengganti Yusnidar. Terdakwa Siti Maryami hadir ke persidangan didampingi kuasa hukumnya Haspan Yusuf Ritonga. Setelah memeriksa identitas terdakwa, kemudian JPU Kejari Banda Aceh membacakan dakwaan terhadap Siti Maryami yang duduk di bangku pesakitan. Pada intinya, terdakwa Siti Maryami didakwa melakukan penyimpangan dalam pengadaan mobil damkar modern yang tendernya dimenangkan PT Desan Karya Perdana dengan nilai kontrak Rp16,8 miliar. Rupiah. Menurut jaksa, terdapat beberapa pelanggaran dalam proses pengadaan tersebut hingga terjadi kerugian negara Rp4,7 miliar. Rupiah. Sebelumnya, tiga terdakwa lain dalam kasus itu sudah lebih dahulu disidangkan. Ketiganya adalah Rat Esyati Yusri dan Denny Okta Pribadi selaku Komisaris Utama dan Direktur PT Desan Karya Perdana yang berstatus ibu dan anak, serta Syahrial selaku Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan Provinsi Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedralun Nur Azizah, 32 tahun, ibu rumah tangga asal Desa Kumbang, Kecamatan Syam, Talira Arun, Aceh Utara, dipacok ponakannya Muji, 17 tahun kemarin, karena dipicu persoalan hilang sandal. Usai kejadian tersebut, Muji langsung kabur, sedangkan Nur Azizah harus mendapat perawatan intensif di RSU Cutmutia, Aceh Utara. Kapolsek Syam Talira Arun Ibtu Zulkifli menyebutkan awalnya anak dari korban Nur Azizah melaporkan kehilangan sandalnya ketika ia memanjat pohon jambu yang berdekatan dengan rumah tersangka Muji. Anak korban menduga yang memindahkan sandal tersebut adalah tersangka Muji. Lalu Nur Azizah meminta tersangka mengembalikan sandal anaknya yang dianggap dicuri oleh ponakannya itu. Sehingga keduanya terlibat adu mulut. Tak lama kemudian, Muji yang marah dituduh mencuri sandal mengambil parang dan membacok bibinya Nur Azizah di bagian kepala dan tangan. Usai kejadian tersebut, Muji langsung kabur. Sedangkan Nur Azizah harus mendapat perawatan intensif di RSU Cutmutia Aceh Utara. Saat ini, polisi masih memburu Muji. Polisi mengimbau tersangka segera menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas. Syedralun, Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahan 4 orang yang terjaring operasi tangkap tangan di Bengkulu. Mereka adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya Lili Martiani Maddari, serta 2 pengusaha Riku Diansari dan Coni Wijaya. Penahanan dilakukan pada Rabu pagi setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan Ridwan ditahan di rutan KPK Cabang Guntur, Lili ditahan di rutan di kantor KPK, Riku ditahan di Polres Jakarta Pusat, dan Joni ditahan di rutan Cipinang. Ridwan diduga menerima suap terkait dengan proyek pembangunan jalan tahun anggaran 2017 di Provinsi Bengkulu. Uang diduga diterima istri Ridwan, Lili Martiani Maddari, di kediamannya di kawasan Sidomulyo, Bengkulu. Riku Diansari yang merupakan bendahara di PD Golkar Provinsi Bengkulu langsung ditangkap KPK setelah menyerahkan uang dalam kardus dengan nominal diperkirakan 1 miliar rupiah. Penerimaan tersebut diduga merupakan yang pertama dari total komitmen yang disepakati. Setelah menangkap Lili dan Riku, tim KPK mengamankan Ridwan. Syedralun, pemimpin FPI Habib Rizik Syihab melalui pengacaranya menyurati Presiden Joko Widodo. Ia meminta agar Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizik dan Firza Husein. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setio Wasisto, mengatakan penghentian perkara merupakan wewenang penuh penyidik yang menangani kasusnya. Penghentian perkara tidak serta-merta bisa dilakukan meski ada tekanan pihak tertentu. Penyidik nantinya akan melihat apakah unsur-unsur perkara dalam kasus Rizik terpenuhi atau tidak. Karena itu, Rizik diminta kooperatif dengan proses hukum. Setio meminta agar Rizik kembali ke Indonesia dan menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Sebelumnya, pengacara Rizik Kapitra Ampera mengaku telah mengirimkan surat ke Jokowi pada Senin lalu, meminta Presiden untuk memerintahkan penyidik Polri agar menerbitkan SP3 terhadap kasus Habib Rizik. Kapitra menilai penyidikan terhadap kasus ini menyalahi aturan karena didapatkan dengan cara ilegal. Syedralun, setidaknya 22 orang tewas akibat tersambar petir saat hujan lebat mengguyur Bangladesh selama 2 hari belakangan setelah bencana longsor juga menimpa warga di negara itu. Kepala Manajemen Bencana Alam Bangladesh, Reyes Ahmed, mengatakan puluhan orang itu tewas saat badai menyapu negara itu sejak minggu lalu. Korban tewas itu termasuk sepasang suami istri dan putrinya yang sedang bekerja di perkebunan kacang saat petir besar menyambar. Insiden semacam ini memang biasa terjadi di Bangladesh. Setiap tahunnya, ratusan orang tewas akibat tersambar petir. Sejumlah ahli mengatakan semua ini terjadi karena perubahan iklim. Selain itu, para ahli menganggap pengundulan hutan dan menghilangnya pohon-pohon tinggi juga membuat samaran petir lebih mematikan. Tahun lalu, otoritas bahkan mendeklarasikan bencana nasional karena korban tewas mencapai 200 orang dengan 82 orang meninggal setiap harinya. Salah satu lembaga independen melaporkan, total 349 orang tewas akibat samaran petir sepanjang 2016. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Rabu 21 Juni 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.